Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fi din akhwati fillah kaum muslimin dan muslimat, semoga dimurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimanallahu iyyakum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah dengan taufik dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, menambah khazanah ilmiah Islamiyah di salah satu daripada masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang digolongkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqih fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya maka Allah Subhanahu wa taala akan fakihkan, Allah akan berikan dia pengetahuan tentang agama Islam. Ikhwan fiddin akhwat fillah rahimanallahu iyyakum, sebagaimana yang kita ketahui bersama, insyaallah kita akan membahas tentang penyelenggaraan jenazah, mensolatinya dan menguburkannya. Ini pelajaran yang terakhir dari kitab Durusul Muhimmah. Faqala rahimahu berkata Syekh Al-Allamah Al-Imam bin Baz rahimahullah ta'ala, Ad-Dars Tsamin Ashar Tajhizul Mayyit wa Salatu Alayhi ودفنه. Pelajaran yang ke-18 yaitu prosesi penyelenggaraan pengurusan jenazah dan menyolatkannya serta mengkafankannya, menguburkannya. Wa ilaika tafsilu dzalik. Awalan yang dibahas di sini, yang pertama kata Syekh, yusra'u talqinu al-muhtadar, disyariatkan mentalkinkan orang yang sakratul maut, muhtadar, orang yang sebentar lagi dijemput ruhnya oleh malaikat maut, yaitu dengan la ilaha illallah. Jadi mentalkinkannya dengan la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang mati, orang yang hendak mati di antara kalian, la ilaha illallah. Maksudnya di sini adalah orang yang hendak mati. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya di dunia ini sebelum meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi disunahkan bagi kerabat yang menghadiri orang yang sakratul maut itu untuk mentalkinkan dengan lembut, ya. Jangan dengan kaku, dengan keras, dengan lemah lembut, ya. Dibisikkan di telinganya la ilaha illallah, la ilaha, supaya dia ingat untuk mengucapkan la ilaha illallah, supaya akhir dari ucapan dia di dunia la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, dia akan masuk surga, dia akan masuk surga. Jadi bukan orang yang sudah mati, tapi orang yang mau mati. Ya, ini keutamaannya seperti itu. Bukan orang yang sudah mati sehari, tiga hari, tujuh hari, 40, bukan. Tapi orang yang hendak sakratul maut, yang menjelang kematian. Ya, karena ada pahala yang besar bagi orang yang sempat mengucapkan la ilaha illallah menjelang ajalnya. Kemudian yang kedua, idza tuyqina mautuhu ughmidat aina wa sudda lihya. Jadi prosesinya ini bukan setelah meninggal saja, tapi menjelang kematiannya itu sudah diperhatikan. Sudah diperhatikan seperti apa tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang paling penting dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sudah ucap udah, jangan diterusin. Dia mengucapkan la ilaha illallah sudah stop. Kecuali kalau dia mungkin haus, minta air dan lain sebagainya, maka diulangi lagi. Ya, diulangi lagi sampai intinya akhir dari ucapan dia yang kita dengar itu la ilaha illallah. Sudah. Seperti itu. Kemudian setelah kita yakin ruhnya sudah tercerabut, diambil oleh malaikat maut, sudah terpisah dari jasadnya, ya, sudah mau menghadap Allah SWT, tercerabutnya ruh dari jasad, keluar sudah. Itu ada tuntunannya. Ughmidat aina wa syudda lihya. Matanya dipejamkan seperti ini, diusap. Biasanya itu matanya terbelalak. Matanya terbelalak. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qubidar ruh tabi'ahul basar." Kalau ruh sudah dicabut, maka matanya mengikuti. Nah, jadi ruh itu bisa dilihat oleh mata di waktu-waktu tertentu, diantaranya ketika menjelang ajal. Sekarang kita tidak tahu ruh itu seperti apa jasadnya. Ya, ruh itu seperti apa wujudnya. Ya. Ini rahasia Allah. Allah abadikan, sebutkan dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal 'ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasul tentang apa hakikat ruh? Ruh itu apa sih? Ruh itu apa? Kata Allah SWT, ruh itu rahasia Allah. Urusan Allah SWT, urusan Tuhanku. Sehingga kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Jadi ruh ini sampai sekarang tidak ada orang yang sanggup mendefinisikannya dengan pas. Ya, Rasulullah SAW aja gak sanggup. Ya, Rasulullah SAW itu urusan Allah. Saya tidak tahu seperti apa hakikatnya. Yang jelas, ya, dia akan terpisah ruh tersebut. Kalau ruh tersebut telah tercerabut, maka jasad itu mati. Jasadnya tidak berfungsi. Ya. Para ahli filsafat lebih dari 100 pendapat yang mengatakan ruh itu apa. Ada yang bilang ruh itu nafas, ada yang bilang ruh itu darah, ada yang bilang ruh itu detak jantung. Tidak ada yang tepat. Yang tepat itu urusan Allah SWT. Kata Allah SWT seperti itu. Nah, ketika ruh itu dicabut, maka diikuti oleh mata. Berarti dia ada jasadnya. Cuman dimensinya sekarang kita tidak bisa melihatnya. Nanti setelah menjelang ajal Allah perlihatkan. Maka mata melihat. Makanya rata-rata orang yang meninggal dalam kondisi seperti itu, sakit atau bukan tiba-tiba misalnya apa tabrakan atau apa atau hancur kena bom dan lain sebagainya. Sakit biasa diranjang gitu. Rata-rata matanya terbelalak ke atas. Tapi ahul basar. Gitu. Ya. Matanya melihat ke arah mana ruh? Ruh dicaburkan ke arah Allah Subhanahu wa taala, ke atas. Makanya terbelalak ke atas. Nah, disunahkan untuk ditutup. Ya. Tutup gini. Yang hadir disunahkan untuk menutup matanya tersebut. Wa syuddal lihya. Kemudian seringkali juga dia menganga gini. Hah? Ketika ruhnya tercerabut, maka disunahkan untuk dirapatkan. Disunahkan dengan lembut, pokoknya harus dengan lemah lembut, tidak boleh dengan kaku, tidak boleh dengan kasar. Ya. Perlakukan sebagaimana dulu dia senang diperlakukan ketika masa hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, kasru azmil mayyit kakasri hayya. Mematahkan tulang mayyit itu sama saja seperti mematahkan ketika dia masih hidup. Artinya, sebagaimana kita menyakiti, dipatahkan tulangnya ketika di dunia sakit, demikian juga ketika meninggal. Artinya sebisa mungkin dengan lemah lembut, ya, untuk memperlakukan si mayyit. Kemudian yang ketiga, yajibu waslul mayyit al-muslim. Wajib untuk dimandikan jenazah yang muslim kecuali orang yang mati syahid. Matinya di medan perang. Ya. Bukan perang suku, bukan, tapi perang karena agama. Perang karena membela agama Islam, perang karena membela syariat Islam. Man qatala takuna kalimatullah ya ulia, fisabilillah. Seperti apa orang yang mati syahid fisabilillah? Kata Rasulullah SAW, orang yang berperang membela agama Allah SWT agar agama Allah SWT, kalimat Allah SWT tinggi di muka bumi ini, maka dia adalah orang yang mati syahid fi sabilillah, di jalan Allah SWT. Kalau seperti itu, orangnya tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati, dan tidak perlu dikafankan, cukup di pakaiannya saja. Ini keistimewaan orang yang mati syahid fi sabilillah, di jalan Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah tidak memandikan dan tidak mensolatkan para sahabat yang meninggal di perang Uhud. Di perang Uhud. Ikhwan fi din wa akhwat fillah rahimanallah iyakum. Kemudian yang keempat, sifatu ghuslil mayyit. Ya. Tata cara memandikan jenazah. Tata cara memandikan jenazah. Dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, antustar auratuhu. Ditutup auratnya. Ini setelah, katanya ada modelnya. Hah? Zainal. Hah? Ini enggak ada mejanya biar bisa dilihat. Nanti kalau dibayang-bayangin aja kan tidak pas bayangannya. Nah, itu tinggi. Ya, ya. Gak apa-apa, biar bisa kelihatan semua. Kan tahan-tahan kan, biar gak jatuh. Ya. Ya. Yang kecil aja, jangan tangguh. Yang kecil aja modalnya. Ya. Ntar nanti kalau sudah anak bilang ke atas. Ya. Nanti malah jatuh. Jadi setelah ya. Jadi intinya setelah yakin meninggal, maka seluruh prosesinya itu harus disegerakan. Itu sunnahnya. Rasulullah bersabda, "Asri'u bil janazah," bersegera. Bukan cuma membawanya aja cepat-cepat, tapi pengurusannya, pemakamannya, memandikannya, nah jangan diakhir-akhirkan, jangan dilambat-lambatkan. Itu sunnahnya seperti itu, tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Jadi terkala sudah betul-betul meninggal dunia, ya, itu ditutup auratnya pakai kain gitu, ya kan? Tidak harus kain batik ya, kalau kita kan taunya kain batik loreng-loreng itu dari zaman dulu jam sekarang, terserah mau pakai kain apa, yang penting tertutup auratnya ya, karena seorang muslim itu haram untuk dilihat auratnya ketika hidup ataupun meninggal dunia, kecuali oleh suami atau istrinya. Jadi setelah dibuka pakaiannya, jadi ketika membuka pakaiannya, melucuti pakaiannya, ditelanjangin, itu tetap tidak boleh dilihat, tetap diusahakan untuk tertutup gitu ya, diusahakan untuk tertutup, kecuali kalau yang ngurusinnya cuma suaminya aja atau istrinya aja ya. Ini kan kondisinya yang mengurusinya biasanya orang lain, maka hukum asalnya yang laki-laki yang ngurusin laki-laki, perempuan yang ngurusinnya perempuan. Ya, ditelanjangin dalam keadaan auratnya tertutup. Iya kan? Bisa ini kan bayanginnya kan? Bisa enggak? Bisa lah, masa enggak bisa? Iya kan? Telanjangin dia di coba. Iya. Yeah. Hadisnya ketika Rasulullah meninggal dunia, para sahabat kan mengatakan, "Hal nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana?" Apakah kita menelanjangi Rasulullah SAW sebagaimana kita menelanjangi orang-orang yang meninggal di antara kami. maksudnya sahabat-sahabat yang lain. Artinya di sini ketika orang meninggal ya ditelanjangin, tapi dengan cara tidak terlihat auratnya. Ya seperti ini, dibuat ini lagi pakaiannya sambil dibuka-buka gitu, tapi ditutupin kan bisa, tidak terlihat. Tetap terjaga kehormatan seorang muslim, tetap terjaga aib seorang muslim ketika dia masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Masih hidup ataupun meninggal dunia. Ya. Terus saya ingatkan juga, diingatkan oleh ulama, ada beberapa komentar orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti syariat, itu melihat wah mukanya serem jadi hitam ini, wah berarti dia diazab Allah SWT. Kalau dia tersenyum berarti dia bukan itu. Bukan itu ya. Orang kafir Yahudi bisa aja dia senyum-senyum. Ya kan? Enggak ada patokannya, tidak ada keterangan dari Al-Qur'an dan Sunnah kalau senyum masuk surga. Ya. Yang ada keterangannya kalau dia mengucapkan la ilaha illallah masuk surga walaupun mukanya hitam. Ya, mukanya hitam mungkin karena efek penyakitnya, apanya, mungkin dia serangan jantung dan lain sebagainya. Ya kan, berimbas ke mukanya, mungkin tidak membiru. Ya, jadi warna mau dia hijau, kuning, pink, jingga itu enggak ada berpengaruh dia masuk surga atau enggak. Iya. Rambutnya seperti apa, mau dia tersenyum, mau dia cemberut, tidak ada hubungannya dengan masuk surga atau tidak. Ya, patokannya kata Rasulullah SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maksud dia masuk surga. Mau mukanya biru, mau hitam, enggak ada urusan. Mau sambil cemberut, tidak ada urusan. Ya. Orang-orang bodoh saja. Oh itu Pak Anu tuh mukanya cemberut terus hitam lagi, masuk neraka tuh pasti. Iya kan? Sering dengar kan? Bukan itu patokannya. Patokannya selama ini di dunia dia orang soleh, kemudian menjelang akhir hayatnya dia sempat mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Iya kan? Kalau saban hari merampok, syirik, terus mukanya tersenyum putih bersih, masuk surga gitu. Sampai menjelang ajalnya dia masih syirik. Ya kan, tidak bisa jadikan patokan. Jadi jangan terpengaruh dengan lanturan-lanturan orang yang melantur. Patokannya Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW seperti itu. Ya. Jadi ditelanjangin tapi dengan tetap auratnya tidak terlihat. Ya. Oleh yang mengurusi, dan dikatakan ulama yang mengurus itu jangan banyak-banyak semuanya nonton, jangan, seperlunya saja. Jadi orang dua atau orang tiga, dua ada cukup. Kalau bisa sendiri-sendiri, kalau tidak ya berdua, ditutup. Jadi dibuat apa, tempat tertutup gitu, kasih kain apa namanya itu apa namanya, korden atau apa gitu, ditutup ruangannya. Jangan semua orang blas-blus, ini bukan pentas nonton jenazah, enggak, ini tetap dikatakan ulama untuk tertutup ya, tidak terekspos, biar jangan tadi orang-orang yang bodoh komentar dengan kebodohannya, ya kan? Wah, ana lihat ana ngintip tadi mukanya biru, sering sekali saya dengar seperti itu. Ya. Waliyadzubillah, kadang-kadang sebagian ikhwan yang sudah ngaji, enggak tahu ngaji dari mana itu. Ya. Oh, ya. Sebagian ustadznya lagi. Allah musta'an. Bukan ngajarin Al-Quran dan Sunnah, tapi khayal-khayal, khayalan-khayalan, lanturan-lanturan orang-orang bodoh. Ya. Yeah. Jadi di sini disebutkan ditelanjangin kemudian ditutup auratnya. Ditelanjangin dalam keadaan dia tertutup auratnya, seperti itu. Tsumma yurfa'u qalilan. Kemudian diangkat sedikit. Ya, diangkat sedikit diangkat sedikit, ya. Bagian pelan-pelan, jangan kasar-kasar, kasihan. Diangkat sedikit punggungnya sampai kepalanya gitu, ya kan? Pelan-pelan dengan itu tetap pelan-pelan. Itu ya. Jadi selembut mungkin, ya. Kira-kira dia masih hidup, seperti itulah perlakuan kita, ya. Artinya ketika kita hidup, ya dirasakan bagaimana ini sakit atau enggak, kan bisa kan terasa seperti kita memperlakukan orang yang sakit lah, selembut-lembutnya seperti itu. Sakit enggak? Enggak. Ah, terus wayu soru batunuhu asran raqiqan, ya. Perutnya ditekan sedikit-sedikit ke bawah. Pelan-pelan. Nah, ke bawah beberapa kali. Supaya apa? Dikatakan ulama, supaya kalau sekiranya ada yang siap-siap mau keluar kotorannya atau air kencingnya, itu keluar dia. Ya. Jangan sampai nanti sudah dikapani, sudah disolatin di dalam masjid, keluar. Itu maksudnya. Jangan sampai nanti setelah siap-siap mau dikuburkan, keluar. Tapi dituntaskan sebelum dimandikan. Tuntaskan terlebih dahulu sebelum dimandikan. Ya. Ini seperti itu. Jadi ini yang paling pas. Pakai lengan seperti ini. Pelan-pelan, pelan-pelan seperti itu. Ya. Beberapa kali ya. Iya. Iya, tempat pemandian, tempat yang biasa kita pakai itu. Ya kan nanti mau keluarnya kemana? Ya kan? Ya, ya, seperti itu. Kemudian dengan meletakkan, jadi orang yang memandikannya meletakkan lengannya di atas, dari atas perutnya kan, dari atas bagian atas ditekan pelan-pelan sampai ke bawah, ya. Ya, beberapa kali sampai kira-kira sudah rasa pas. Ya. Kemudian kalau memang intinya dibuat sedemikian rupa, kalau ulama di sebagian kitab-kitab yang mutaqaddimin, kitab-kitab mutaqaddimin itu mejanya dibuat agak miring tinggi bagian kepalanya biar tidak ini. Itu di sebagian kitab-kitab. Kalau sekarang kan enak. Walaupun tidak bisa seperti itu, tapi di sini kan biasanya bolong-bolong, ya, apa namanya? Sekat-sekat. Ya, sekat-sekat sudah didesain sedemikian rupa sehingga kotorannya itu mengalir ke satu titik. Ya kan? Mengalir di satu titik. Ya. Intinya tadi dengan lemah lembut terus. Tetap dengan lemah lembut, tidak boleh. Kemudian summa yaluful ghasil ala yadi khirqatan wa nahwa. Jadi telapak dipakai, kalau zaman dahulu telapak tangannya disarungin pakai kain. Ya, kalau sekarang kan alhamdulillah ada sarung tangan. Ya. Semestinya ada dibuat sarung tangan yang halus yang khusus untuk jenazah, semestinya dibuat seperti itu. Dan bisa membersihkan. Bisa membersihkan. Jadi disetting ada bahan-bahan, bisa itu dia dibuat produksi khusus yang dia memang bisa membersihkan juga, tetap bukan yang kasar, yang lembut. Ya. Ya, kata Syekh di sini waqat tayassar fi zaman kufazat. Ya, ini alhamdulillah di zaman sekarang enggak perlu dibungkus-bungkus kain kayak gini. Ada apa? Ada sarung tangan macam-macam. Ada sarung tangan macam-macam, ada yang dari bahan karet atau bahan yang apa namanya? Kain, katun, wool dan lain sebagainya seperti itu. Itu lebih enak. Ya. Kemudian fayunajiyahu. Kemudian tadi kan ada yang keluar di kemaluannya, di kubul dan duburnya dicebokin. Dibersihkan. Ya. Ya. Entar aja anu kan bisa lah. Jangan sekarang ya. Pokoknya dicebokin. Dibersihkan yang kotorannya, dibersihkan. Ya. Ya, intinya apa? Kenapa pakai sarung tangan? Supaya tidak bersentuhan langsung dengan auratnya. Ya, supaya tidak bersentuhan langsung dengan auratnya, sehingga ulama mengatakan pakai lapis pelapis gitu. Pakai pelapis sarung tangan untuk supaya tidak bersentuhan langsung dengan auratnya. Sebagaimana aurat tidak boleh dilihat, juga tidak boleh disentuh. Ya, tidak boleh dilihat, juga tidak boleh disentuh. Ini diusahakan semaksimal mungkin. Ya, barangkali mungkin karena satu lihat tersingkap sedikit bukan dengan sengaja ya. Fattakullah mastata'tum, tapi semaksimal mungkin diusahakan untuk tidak tersingkap dan tidak tersentuh. Tsumma yuwaddi'u wudu'as shalah. Kemudian diwudukan seperti wudu salat. Ya. Diwudukan seperti wudu salat. Ya. Mulai dari apa wudu salat? Ya kan? Kaki apa tangan? Ya. Ya. Di sini hadis Ummi Athiyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudu minha." Jadi setelah tadi dicebokin, ya kan? Setelah tadi dicebokin, dimulai dari bagian kanan dan anggota wudunya. Pertama kali sebagaimana kita mau sholat, ya. Kata ulama ini semuanya sama, jadi semuanya sama, intinya diwudukan mulai dari tangan seperti kita wuduk biasa. Seperti kita wuduk biasa kecuali apa? Kecuali kumur-kumur. Ya kan enggak bisa dia kumur-kumur. Sudah lewat. Ya kan? Tidak bisa kumur-kumur, maka kata ulama cukup dikasih dikasih semacam kain yang lembut ya, yang dibasahin untuk rongga mulutnya dan rongga hidungnya ya, kecuali kumur-kumur. Tapi tadi tentu yang bekas nyebok tadi jangan dipakai buat wudu ya, tentu jangan sampai salah paham itu di tersendiri. Jadi kalau untuk anggota tubuh, anggota wudu itu boleh langsung menyentuh dengan tangan. Tapi kalau tetap pengen pakai kain yang baru, ya tidak apa-apa. Ya, jadi diwudukan seperti biasa, ketika sholat, kecuali untuk kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam rongga hidung. Karena kalau air dimasukkan ke dalam rongga hidung dan dikumurkan, maka bisa masuk ke dalam perutnya. Itu bukan itu. Intinya kan dia membersihkan rongga hidung. Di sini cukup dibersihkan dengan kain yang lembut. Ya, mungkin pakai cotton bud atau apa dengan lemah lembut gitu. Mulutnya juga diseka pakai jari jemari dengan lemah lembut. Ya, itu namanya istinsyak dan mad mawah. Tsumma yaghsilu ra'sahu. Ya, setelah tadi wudu kan mulai dari sampai kaki kan? Diwudu tempat anggota wudu seperti biasa kita wudu juga itu tsumma yaghsilu ra'sahu wa lihyatahu bima'in wa sidrin wa nahwi dzalik. Kemudian sama seperti mandi jenazah ya kan, setelah kita berwudu, setelah mandi jenazah kan ke pertama kemaluan kan dibersihkan, kemudian berwudu ya, setelah berwudu kan kepala, nah ini sama kepala ya, dibersihkan, rambutnya dicuci ya, kemudian janggutnya kalau ada janggut ya, kalau nggak ada janggut ya apa boleh buat. So, itu ini kan kondisi keumuman orang Arab ya, ulama kan kebanyakan ya orang Arab ya, janggutnya nggak Senin Kemis kayak kita. Ya, sama rambutnya banyakkan janggutnya. Ya, jadi penuh tebal seperti itu, maka itu dicuci. Ya, tsumma yaghsilu ra'sahu wa lihyatahu bima'in wa sidrin. Zaman dahulu tidak ada sabun. Zaman Nabi itu mereka pakai sidir, daun bidara atau yang semisalnya. Daun bidara itu punya efek seperti sabun. Jadi ditumbuk, itu dia berbuih. Atau sebagian idkhir namanya, semacam rumput yang apabila dicampur dengan air itu punya efek membersihkan. Orang-orang zaman dahulu mandi seperti itu. Belum ada sabun cair atau apa, sabun Lux atau Lifebuoy dan misalnya enggak ada. Yang ada dari tumbuh-tumbuhan, semacam rumput-rumputan atau pohon-pohon tertentu, sidar, bidara gitu. Itu kalau ditumbuk itu dicampurkan air, dia punya efek mengeluarkan busa dan bisa membersihkan kulit. Ya, sekalian bisa buat keramas dan lain sebagainya. Sebagaimana Rasulullah bersabda tentang sahabat yang meninggal di Arafah, apa kata Rasulullah? Ighsiluhu bima'in wasidrin. Ya. Mati syahid, tapi bukan mati syahid di medan perang, di sedang melaksanakan ibadah haji, hajatul wada, terinjak ontanya, meninggal dunia, Rasulullah perintahkan untuk tetap dimandikan dengan air yang dicampur dengan daun bidara, sidir. Ya. Kemudian tsumma yughassal syaqqul aiman tsumma al-aisar. Ya, sama kan seperti tadi mandi janabah. Ini hampir sama dengan mandi jenazah. Mandikan terlebih dahulu guyur bagian kanan ya, setelah selesai wudu semua ya, diguyur bagian tubuh yang sebelah kanan. Ya, bagian tubuh yang sebelah kanan. Ya. Tuma yughassal syaqqul aiman tsumal aisar. Diguyur, dicuci bagian tubuh yang kanan, kemudian yang kiri. Karena Rasulullah bersabda ibda'na bima yaminiha. Ya. Jadi sambil digosok-gosok. Sambil gosok-gosok bagian tubuh yang sebelah kanan, ya. Ya, sebelah kanan sekali, dua kali, tiga kali. Ya. Ini kalau sudah bersih tiga kali, udah cukup. Kalau misalnya tahu-tahu ada mesti ada keluar lagi, ya cuci lagi. Ya kadang-kadang mesti belum tuntas keluar ya cuci lagi. Tiga kali, ya. Kalau enggak ya lima kali, kalau enggak tujuh kali sampai bersih, ganjil, ganjil. Tapi insya Allah untuk kebanyakan orang tiga kali sudah cukup bersih, tujuh kali sudah cukup bersih, tiga, lima, tujuh, sembilan dan seperti itu. Karena Rasulullah bersabda, "Ighsilna thalasan, au khamsan, au akthar min dalik, in ra'aitun nadalik." Mandikan dia, digosok-gosok gitu, tiga kali. Atau kalau mulai belum bersih lima kali, atau kalau belum bersih juga tujuh kali, kalian lihatlah, kata Rasulullah SAW. Intinya ini kembali kepada ijtihad yang memandikan. Kalau dia rasa sudah bersih, cukup. Kemudian yumirru fi kulli marratin yadau ala batnihi. Ya, tadi itu ketika menggosok-gosok sekalian perutnya itu digosok sedikit seperti tadi, barangkali masih ada yang mau keluar, pelan-pelan barangkali masih ada yang keluar, dibersihkan lagi, cuci lagi, mandikan lagi, seperti itu maksudnya tujuannya. Kenapa sambil menggosok-gosok yang sebelah kiri, sebelah kanan, kemudian kiri, sambil ke perutnya, barangkali masih ada kotoran yang keluar, tapi dengan lemah lembut, dengan pelan-pelan, pakai perasaan. Pakai perasaan, ya, bukan pakai tenaga. Pakai perasaan. Ya. Wa saddal mahal bi qutnin wa nahwihi. Nah, kalau sekiranya sudah hampir yakin atau mendekati keyakinan ini sudah bersih, kotorannya pun sudah tuntas. Ya, kotorannya pun sudah tuntas, maka di sini disebutkan oleh Syekh, dan kalau kita lihat kitab-kitab furu' fikih itu ada di sini disebutkan ambil kapas, lobangnya, lobang duburnya disumbat, ya. Itu enggak usah dipraktekin. Ya. Lihat itu kapasnya aja. Ya. Sekiranya aja. Disumbat. Itu tadi dengan ijtihadnya yang memandikan dirasa sudah cukup bersih. Dirasa cukup bersih, ya. Itu. Pakai kapas. Kalau ternyata, tapi ini kasusnya langka, jarang. Ya. Rata-rata sesuai dengan kita sebutkan tadi. Kalau ada kasus-kasus tertentu ternyata disumbat pakai kapas saja tidak mempan, ya, pakai kapas tidak mempan. Tidak tahu saya apa. Kalau sekarang pakai apa? Kalau zaman dahulu, ulama-ulama sebutkan. Kalau sekiranya pakai kapas tidak mempan, itu dengan tanah, ya, jadi semacam tanah liat gitu, ya, semacam tanah liat supaya dia tidak keluar. Enggak tahu kalau sekarang mungkin ada yang lain daripada itu, ya. Lebih enak mungkin pakai itu, pakai apa, pakai plaster atau yang sebenarnya kan lebih kuat dia daripada pakai tanah liat. Iya, pakai plaster misalnya, sekedar kapas saja tidak cukup. Kalau sekiranya cukup pakai kapas, ya sudah kapas. Kalau ternyata kapas saja tidak cukup, kita tampal pakai plaster. Nah ini ya zaman dulu. Coba kalau zaman dulu sudah ada plaster, mungkin mereka pakai plaster. Pakai tanah liat kan kesian banget. Nggak ada lagi pakai tanah liat, ditutup kemaluannya, duburnya. Nah, makanya kata Syekh, au bi wasail tibal haditsah kalaz, ya. Atau seperti alat yang dipakai dunia medis sekarang, seperti tadi kita sebutkan, plaster. Benar, plaster namanya. Bukan selotip, selotip kan buat kardus itu. Ini plaster. Ya kan, plaster yang bersenyawa dengan kulit, ya. Kalau selotip kan lepas-lepas dia. Ya plaster yang untuk perban, semacam perban itu. Ya. Untuk menutup luka. Wa yu'idu wudu'ahu wa illam yunaqqa bi thalathin zida, tadi sudah disebutkan. Diulangi wudunya kalau sekiranya tidak cukup 3 kali. Ulangin lagi wudunya kalau tidak cukup 3 kali dibersihkan. Ke 5 atau ke 7 atau dan seterusnya. Tsumma yunashifuhu bi thawbin wa yaj'alu at-tiba fi maghabinihi. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala rahmatan wasiah, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, dihandukin kan basah tadi, dihandukin tetap dengan lembut, dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Sebagaimana, jadi sebisa mungkin ada hubungan, ya. Ada hubungan yang akrab, kasih sayang antara orang yang memandikan dan yang dimandikan. Makanya yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang terdekatnya. Ya kan? Ali, ya. Suami kepada istri, istri kepada suami itu udah paling dekat, ya. Kalau sanggup, kalau enggak sanggup ya yang selainnya. Supaya ketika memperlakukannya itu penuh dengan kasih sayang. Bukan seperti memandikan mencuci daging korban, ya kan, lempar sana lempar sini, dia pakai gosok, jangan. Ini harus dengan perasaan, dengan kasih sayang. Ya, dengan kasih sayang ini seorang muslim yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebentar lagi. Wa yaj'alu thayyib fi maghabinihi, dan dikasih wangi-wangian, dikasih wangi-wangian di tempat-tempat yang tersembunyinya, seperti apa, di ketiak, ya, di belakang di tempat-tempat yang tersembunyi gitu, di bawah lutut, di bawah siku, tempat-tempat yang sekiranya timbul bau-bauan yang tidak sedap biasanya, ya. Terus wa mawadi'i sujudihi, tempat-tempat sujudnya dikasih wangi-wangian, ya. Tempat-tempat sujudnya dikasih wangi-wangian, kening, hidung, kedua telapak tangan, seperti ini disebutkan oleh ulama. Wa in tayyaba kullahu kana hasanan, kalau mau dikasih lebih daripada itu ya bagus, bagus-bagus saja. Seperti yang diriwayatkan dari sahabat, ada Anas, ada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum dan yang lainnya. Wa yujammaru aqfanuhu, kemudian terhadap kain kafannya, terhadap kain kafannya, kalau zaman dahulu itu kain kafannya di asepin pakai gaharu, ya, pakai gaharu itu. Jadi gaharu itu sudah dari zaman Nabi dan bahkan dari sebelum zaman Nabi, ya, sudah terbiasa mereka dengan pola seperti itu, ya. Jadi kain kafannya diasepin pakai gaharu. Kalau ada, ya. Kalau ada, ya, di Arab masih banyak tuh. Walaupun gaharunya juga dari Indonesia, ya kan? Gaharunya dari Indonesia, tapi sampai sekarang, coba antum lihat kalau pergi haji atau umroh ke toko minyak wangi, ya, lihat ada kayu-kayu hitam, itu kayu gaharu. Ya, kayu gaharu itu dari Indonesia. Nah, itu salah satu faedahnya. Kalau orang Arab biasa mereka pakai untuk di ruang tamu dan sebagainya, tapi Rasulullah SAW ajarkan kepada kita kain kafan itu bisa dipakai untuk buhur, membuat wangi kain kafan. Kalau tidak ada ya pakai wangi-wangian yang lain. Kemudian kata saya, wa in kana syaribuhu aw adfaruhu tawilatan ukhidha minha. Kalau sekiranya kumisnya terlalu lebat, terlalu panjang, ya. Ya mungkin menjelang ajalnya enggak sempat, ya, enggak sempat diambil, maka dirapikan boleh, kata Syekh. Boleh. Atau kalau kukunya juga terlalu panjang mau dirapikan juga boleh. Tidak juga tidak masalah. Wala yusarrih sya'rahu wala yahliqu anatahu wala yahtinuhu. Tapi kalau rambutnya tidak perlu disisir, enggak perlu, ini sekedar dirapikan begitu saja, tidak perlu disisir, tidak perlu dicukur rambut kemaluannya, tidak perlu dikhitan kalau sekitarnya belum dikhitan, ya, tidak perlu dicabut bulu ketiaknya kalau sekiranya ada, tidak perlu seperti itu. Wal mar'atu yudfaru sya'ruha thalathata qurun wa yusdalu min waraiha. Adapun perempuan disunahkan, ya, kalau rambutnya cukup panjang, ya, itu di apa? Di kelabang. Ya, tahu di kelabang? Ya. Di kepang. Kelabang itu bahasa Palembang. Di kepang. Di kepang. Di kepang 3. Di kepang 3. Kemudian ditaruh di belakang situ. Ditaruh ke belakang di kepang 3. Di kepang 3 ya. Kemudian yang kelima, tadi kan tidak ada masalah kan, gampang. Jangan dipikir rumit orang. Kalau dipikir rumit, bingung terus. Ya kan, tadi nggak ada yang serumit kok, semuanya natural. Semuanya enggak ada yang bikin bingung kan? Santai kan? Iya kan? Ya enggak, Nal? Iya kan? Tidak ada yang ini. Dibikin natural karena mungkin ngadapin jenazah tegang jadinya lupa semua. Iya, apa dulu tadi? Bingung. Padahal dibuat natural saja, dibuat tenang, dibiasakan dan diusahakan jangan buat kelinci percobaan terus, ganti-ganti terus, biasa yang biasa, yang bagus seperti itu. Ya sebisanya memang setiap muslim bisa, terutama dia nanti untuk memandikan orang-orang yang dia sayangi, orang-orang yang dicintai, yang dekat kekerabatannya seperti itu. Ya supaya memandikannya itu penuh dengan kasih sayang. Kemudian yang kelima, takfinul mayit, kafannya. Al-afdal ayyukaffanul rajul fi thalathati athwab bidin laisa fiha qamis wala imamah. Ya. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau laki-laki dikafankan dengan 3 lapis kafan putih. Jangan dipakai dibajuin, enggak usah. Tidak usah dibajuin, ya, tidak usah dibajuin, nggak usah dipakai gamis, nggak usah dipakai kemeja, nggak usah dipakai kaos, nggak usah pakai celana, ya, tidak usah, dibiarin aja begitu. Wala imamah, nggak usah juga pakai topi, ya, nggak usah pakai songkok, tidak usah juga, tidak perlu juga pakai sorban, nggak perlu. Kama fu'ilan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang para sahabat perlakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah lewat tahapan memandikan, sekarang tahapan mengkafankan. Di sini saya mengatakan, saya ulangi, yang afdal untuk dikafankan di 3 kain kafan. Tidak perlu pakai gamis, tidak perlu pakai imamah. Ya. Ini kain kafan seperti yang kita ketahui. Ya. Disebutkan dalam hadisnya, kufina Rasulullah fi thalathati atwab bidin sahuliyah min kursuf laisa fiha qamis wala imamah. Rasulullah SAW dikafankan di tiga lapis kain kafan, ya, tiga lapis kain kafan. Ini coba di ini cukup enggak dia? Kurang kan? Ya. Kalau kurang itu di setting maju sedikit, mundur sedikit itu. Kalau syukur-syukur ada yang satu lapis itu sudah bisa. Ya. Nah, seringkali seperti ini kain kafan. Jadi dia kalau dibuat satu lapis itu tidak cukup. Jadi harus disetting yang kedua agak dilebar, geser ke kanan, yang ketiga agak digeser ke kiri supaya dia lebar. Yes. Kalau bisa, ada enggak kain kafan itu yang kalau ditutup satu lapis itu sudah cukup? Enggak ada ya? Belum pernah lihat. Hah? Apa? Paling lebar 1,5. Buat aja yang 2 meter sebenarnya bisa kan? Atau 1,70 gitu. Boleh. Kalau mau dijahit, enggak ada masalah. Iya. Boleh. Enggak ada masalah. Kenapa masalah? Tidak ada masalah. Iya. Kemudian yudraju fiha idrajan. Diletakkan si mayit jenazah di atas yang pertama, kemudian dilipat, kemudian yang kedua dilipat seperti itu, dibungkus. Kemudian afdolnya tiga lapis. Sebenarnya kalau satu sudah dan tertutup auratnya sudah mencukupi, itu sudah cukup. Tapi yang afdol sempurna tiga lapis. Yang sempurna tiga lapis. Kata Syekh rahimahullah taala, wa in kufina fil lafafatin wahidah. Kalau ini kan ulama-ulama zaman dahulu itu ya berbicara dengan kondisi yang ada pada mereka, itu kadang-kadang cuma ketemu satu lapis saking kondisi yang serba sulit. Jangankan orang-orang mati, orang hidup aja susah, ya susah untuk memenuhi kebutuhan pakaian, makan dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dalam sebuah hadis, ada sahabat yang mau menikah, ditanya Rasulullah SAW, kamu punya mahar apa? Saya tidak punya harta kecuali pakaian satu di badanku ini ya Rasulullah. Ya kan? Kata Rasulullah, kalau kamu kasih, kamu pakai apa? Ya kan? Kata Rasulullah, iltamis walau khataman min hadid. Ya udahlah, carilah sekedarnya apa saja buat mahar, walaupun cuman cincin dari besi itu, ya cincin dari besi imitasi itu, ya seperti itu keadaannya Rasulullah dan para sahabat dan orang-orang zaman dahulu. Sehingga kalaupun cuman ada satu, ya apa boleh buat, kondisinya satu. Kalau kita kan sekarang alhamdulillah semuanya Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Sehingga untuk tiga lapis itu tidak, hampir tidak ada keluarga yang tidak sanggup memenuhinya. Iya. Hah? Enggak, tidak harus. Itu yang afdol. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ilbisu min thiyabikumul bayad wa kaffinu fiha mautakum." Ya, sunnahnya seperti itu. Pakailah pakaian yang putih. Itu sunnah. Afdol berpakaian yang putih, dan kafankanlah orang yang mati kalian dengan pakaian tersebut. Artinya apa? Artinya ini sunnah. Sunnah. Sebagaimana kita boleh yang sunnah kalau berpakaian pakaian putih, boleh tidak pakaian hijau? Ya boleh. Ya. Pelangi. Ya silakan, enggak ada larangan. Ya. Demikian juga jenazah yang afdol putih. Yang afdol, yang baik itu putih, sunnah. Kalau sekiranya tadi kan, kalau sekiranya cuma ada satu lembar. Kata Syekh, kondisi yang seperti ini, coba lihat barangkali dia ada gamis, ya, ada sarung sebagai pelengkap lah, ya, sebagai pelengkap karena kafannya cuma satu, ya, jadi ditutup dulu. Kalau sekiranya ada tiga lapis ya nggak usah, barangkali. Tapi kalau cuma satu, apalagi bentuknya menerawang, ya kan, menerawang. Sementara seorang muslim wajib dilindungi auratnya ketika dia masih hidup walaupun sudah meninggal dunia. Maka untuk mensiasati supaya auratnya tidak menerawang dan lain sebagainya, nanti untuk disolatin dan lain sebagainya, ya udah, apa boleh buat, pakai sarung dia, pakai gamis, kemudian ditutup dengan satu lembar kalau kondisi yang serba kekurangan seperti itu. Ya. Kalaupun ada. Kemudian wal mar'atu, untuk wanita muslimah, tukaffanu fi khamsati athwabin. Untuk wanita muslimah dia ada tambahan. Tambahan dibandingkan kafannya laki-laki. Maksudnya apa? Supaya sempurna dalam hal menutup auratnya. Jadi wanita muslimah bukan cuma ketika masih hidup wajib ditutup auratnya, tapi juga ketika meninggal lebih harus sempurna lagi dibandingkan laki-laki. Ya, dibandingkan laki-laki. Sebagaimana wanita muslimah, ya, tidak boleh kelihatan tangannya, tidak boleh kelihatan lehernya, tidak boleh kelihatan betisnya, ya, dan bahkan tidak boleh kelihatan wajahnya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Demikian juga ketika meninggal dunia. Demikian juga ketika meninggal dunia. Ini syariat Nabi Muhammad SAW, bukan syariat Arab. Ya. Jadi salah total orang yang mengatakan kalau hijab yang besar, jilbab yang besar, cadar itu budaya Arab. Bukan. Itu orang tidak mengerti sejarah, tapi sok tahu sejarah. Coba lihat di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Orang-orang jahiliyah sebelum Islam itu tidak pakai jilbab. Jangankan itu, tawaf di Ka'bah saja telanjang bulat. Itu tawaf loh. Jadi kalau yang telanjang-telanjang itu bukan tradisi Arab. Bukan tradisi yang jilbab-jilbab itu bukan tradisi Arab. Jilbab itu tradisi Islam. Ya. Syariat Islam, syariat Al-Quran dan Sunnah. Dengan turunnya Al-Quran, ayat hijab, maka Allah syariatkan wanita untuk bercadar, berjilbab, seperti itu. Ya, kalau lihat fakta sejarah, justru sebelum Islam, wanita itu tidak nutup aurat. Telanjang biasa mereka. Ya, orang tawaf di Ka'bah saja telanjang, bayangin coba. Yang Ka'bah itu dimuliakan, seperti itu syariatnya, apalagi yang itu tidak peduli mereka. Ya, tidak peduli mereka. Jadi yang telanjang-telanjang itu budaya Arab jahiliyah. Jadi kalau budaya Arab jahiliyah seperti itu, jilbab dan cadar itu budaya Islam. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan cadar itu tidak disyariatkan. Semua ulama mengatakan cadar disyariatkan. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Ya, pakai ulama mazhab apa. Ya, semuanya seperti itu. Mau pakai mazhab Syafi'i, Hambali, Zohiri, semuanya seperti itu. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Tidak ada yang melecehkan. Hanya saja kalau wanita, kalau laki-laki tadi cukup 3 lapis. Kalau wanita, yubda takfinu bil izar alal aurah wa mahulaha. Untuk wanita dipakaikan kain, disarungkan. Ya. Yubda takfinu bil izar alal aurah. Jadi untuk auratnya. Sumad dir alal jasad, kemudian baju bagian atasnya. Jadi mau dibuatkan dari kain kapan juga enggak masalah. Ya kan? Dibentuk untuk pertama untuk kainnya. Ya, kain sarung, dibuatkan semacam sarung. Sarung kan namanya dari pusar ke bawah kan, sarung. Ya. Kalau dari leher ke bawah itu bukan sarung namanya. Ya. Ah itu. Jadi disarungkan dulu dari pusar ke bawah. Satu. Dibuat aja dari ini, dari kain kafan. Kemudian bagian atasnya dari leher ke pusar ke pinggang dibuatkan semacam bajunya. Dibentuk seperti baju. Di sini dire namanya. Summal khimar ala ras wa mahaula. Sudah tadi ya, kepala tutup seperti dibuatkan semacam jilbab-jilbaban itu ya, untuk kepala sampai dadanya. Ya, tadi yang pertama dari pusar sampai ke bawah ya, pakai dibuat sarung-sarungan ya. Kemudian dari leher sampai ke pusar sampai ke pinggang dibuat semacam baju-bajuan. Ya. Kemudian untuk kepala sampai ke dada dibuat semacam jilbab khimar namanya, menutup kepala ya, dan dada. Tiga. Ya. Tiga. Summa tulafu bilafafatin. Yang keempat dan kelima itu pakai 2 lapis kain kafan. Jadi 5, itu maksudnya 5. Paham kan? Kenapa dibilang 5? Saya ulangi. Kalau laki-laki kan tadi gampang, simpel, 3 lapis sudah selesai. Tapi kalau wanita, dikatakan ulama, pertama dibuat semacam sarung, kain sarung. Ya, kain sarung dari pusar ke bawah. Kemudian dibuat dirak, semacam baju dari leher ke pusar atau ke bawah, ya, pinggang. Kemudian yang ketiga dibuat semacam jilbab menutup kepala dan dadanya. Tiga kan? Siap, sip, oke. Keempat dan kelima ditambah 2 kain kafan, ditambah 2 kain kafan bawahnya. Tunggu dulu. Ya. Ya. Ini yang afdol sebagaimana disebutkan oleh ulama. Ya. Ini yang afdol yang disebutkan oleh ulama. Ya. Dibawakan oleh Syekh di sini hadis Laila bintu Qanib Ats-Tsaqafiyyah radhiyallahu anha qalat kuntu fi man ghassala umma Kulthum binta Rasulullah SAW inda wafatiha. Aku, kata beliau, aku termasuk yang memandikan Ummu Kulthum putri Rasulullah SAW. Pertama-tama Rasulullah memberikan kepada kami al-hiqa thumma dir thumma al-khimar, ya, thumma al-milhafah thumma udrijat ba'du fi thawbil akhar. Pertama tadi seperti yang kita sebutkan, semacam sarung, kemudian baju, kemudian khimar, semacam jilbab, kemudian kain kafan itu yang lebar, milhafa di sini seperti selimut saking lebarnya, kemudian dimasukkan dia, dimasukkan ke kain yang lain, berarti kan lima. Kata Imam Ibnu Mundhir, aktsaru man nahfadu anhu min ajl ilm yara an tukaffan mar'ah fi khamsati aswab. Kata beliau, yang paling banyak kami hafal, kami ketahui daripada ulama, mereka mengatakan wanita dikafankan dengan tiga, dengan lima yang seperti itu tadi. Ya. Tiga yang kita sebutkan pertama kali, tambah dua kain kafannya. Ya. Kata Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala wa ra'a, wa min ahlil ilmi man dhaba ila anna adada akman nisa thalatha la faib kama ja'a fi rijal. Sebagian ulama mengatakan sama saja seperti laki-laki. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ada ulama yang mengatakan laki-laki sama perempuan sama. Ya. Karena mereka mempermasalahkan kesahihan hadis yang kita bawakan tadi. Hadis Laila bintu Qanif Ats-Tsaqafiyyah. Tapi kebanyakan ulama itu berpendapat dengan yang tadi. Ada sebagian berpendapat lima tadi. Sebagian ulama mengatakan sama seperti laki-laki. Baik, untuk hati-hati pendapat yang pertama, yaitu dengan yang lima. Dan ini juga sesuai kondisi wanita yang ketika hidupnya harus tampil lebih tertutup dibandingkan laki-laki, demikian juga ketika meninggalnya. Wal wajib fi haqqil jami' thawbun wahidun yasturu jami'al mayyit. Walaupun kadar wajibnya itu cukup menutupi, yang penting semuanya tertutupi, walaupun dengan satu kain kapan. Kalau sekiranya ada kain kapan yang masya Allah, ya, lebar, panjang, ditutupin semuanya, tertutup, itu sudah cukup, ya, tidak menerawang, ya. Cukup, ya kan? Tidak ada masalah sebenarnya. Al akmal wal atam kama taqaddam. Tapi yang paling sempurna, yang lebih sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, tiga untuk laki-laki dan lima untuk perempuan. Lakin idza kana al-mayyit muhriman. Ini pengecualiannya kalau sekiranya meninggalnya dalam keadaan sedang ihram, ihram haji ataupun ihram umroh, meninggal, ya, belum sempat tahallul sudah meninggal, ya. Ini yughassal bima'i man sidrin, dimandikan, ya, dengan air dan daun bidara, ya, kemudian dikafankan dengan pakaian ihramnya saja, udah, pakaian ihram itu izar dan rida, ya, pakaian ihram, izar itu yang dililitkan di bawah, Yang ridha itu yang bagian atas. Hanya saja tidak boleh ditutup kepalanya. Ya, kalau tidak boleh ditutup kepalanya. Kalau jenazah yang lain kan ditutup kepalanya. Tapi kalau jenazah orang yang meninggal dalam keadaan ihram, tidak boleh ditutup kepalanya. Dan kebanyakan ulama termasuk mukanya juga. Ya. Ada riwayat hadis seperti itu, tapi ada perbedaan pendapat di antara ulama ahlul hadis. Sebagian ulama mengatakan riwayat yang tidak boleh menutup muka itu riwayat yang mungkar atau syadz. Walaupun di kitab Sahih Muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Iksilu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi tsaubaih wala tuhannitu." Dalam riwayat, "Wala tumissuhu tiban wala tukhammiru ra'sahu fa inna Allah fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan." Ya, di dalam riwayat Sahih Bukhari Sahih Muslim itu disebutkan ada sahabat yang meninggal dunia ketika hajatul wada, itu mandikan dia dengan kain kafan, dengan air dan daun bidara. Kemudian dikafankan dia dengan pakaian ihramnya. Kemudian jangan dikasih wangi-wangian. Sama kan, orang ihram tidak boleh pakai wangi-wangian. Ya. Kalau sekiranya orang yang bukan ihram, ya sunnah pakai wangi-wangian. Tapi untuk orang ihram, haram hukumnya dikasih wangi-wangian. Baik dia masih hidup, walaupun sudah meninggal dunia. Selama masih belum selesai ihramnya. Wala tukhammiru ra'sahu, dan janganlah ditutup mukanya. Nah, salah, apaan? Jangan ditutup kepalanya. Orang ihram apa hukum menutup kepala? Tidak boleh. Haram. Menutup wajah, kalau jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan juga tidak boleh menutup wajah. Tapi sebagian ulama lain mengatakan tidak ada dalilnya dalam urusan ini. Walaupun di riwayat Muslim, kalau di Sahih Bukhari Sahih Muslim tidak ada keterangan menutup muka. Tidak boleh menutup muka, tapi di dalam Sahih Muslim ada keterangan menutup, larangan menutup muka. Kenapa? Kata Rasulullah, fa innallaha yab'atsu yawmal qiyamati mulabbiyan, karena Allah SWT membangkitkannya nanti di hari kiamat masih mengucapkan talbiyah, belum selesai. Jadi nanti nas'alullah dzalik, semoga Allah SWT memberikan kita husnul khatimah. Orang yang meninggal dalam keadaan ihram, Allah bangkitkan masih dalam keadaan ihram. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Yub'atsul mar'u 'ala ma mata 'alaih." Seseorang itu akan dibangkitkan nanti di hari kiamat itu seperti keadaan dia meninggal dunia. Jadi kalau meninggalnya dalam keadaan ihram, ya udah seperti orang ihram baca talbiyah. Ya. Kalau orangnya meninggalnya dalam keadaan berzina waliyadu billah, ya sudah seperti itu. Ya, dipermalukan di hadapan nanti di hari kiamat. Jadi orang meninggal itu nanti di hari kiamat bangkitnya seperti itu. Ya, meninggal dalam keadaan sujud, nanti dia seperti itu, dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan membaca Al-Qur'an, meninggal dalam keadaan berzikir, ya, nanti dibangkitkan seperti itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu tergantung penutupnya. Ya. Kalau bagus, alhamdulillah. Kalau enggak, waliyadzubillah. Tergantung penutupnya. Ya, tergantung penutupnya. Wa in kana al-muhrim imra'atan kufinat ka ghairiha minan nisa kama taqaddam. Lakin la tutayyib. Tapi kalau yang meninggal wanita, yang meninggal dalam keadaan ihram itu wanita, ini seperti biasa. Wanita kan pakaiannya beda kalau ihram. Wanita kan bebas. Wanita kan bebas pakaiannya, tidak seperti laki-laki. Ya, laki-laki kan tidak boleh pakai sirwal, tidak boleh pakai gamis. Ya. Wanita, cuman tidak boleh pakai niqab. Ya, niqab itu cadar yang diikatkan ke belakang tuh. Tapi kalau pakai khimar yang cadar yang bukan cadar apa namanya, kain besar yang ditutupkan dari kepala sampai ke bawah, itu tidak apa-apa, ada hadisnya. Seperti biasa. Intinya pakaian ihramnya, jadi meninggal dan pakaian ihramnya, hanya saja dia tidak boleh pakai wangi-wangian. Ya. Karena orang wangi-wangian kan itu terlarang yang dipakai orang ihram. Wala yughatta wajha biniqab wala yadaha bikuffazain walakin yughatta wajha wa yada bil kafan alladhi kufinat fihi kama taqaddam bayan sifat takfil mar'ah. Wanita yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, wanita muslimah yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, itu mukanya tidak ditutup ya dengan cadar. Sebagaimana ketika hidupnya juga tidak boleh pakai cadar ketika ihram. Tidak boleh juga pakai sarung tangan. Tapi ditutup muka dan tangannya pakai apa? Pakai kain kafan yang sebagaimana kita sebutkan tadi. Karena wanita muslimah yang ihram tidak boleh pakai cadar yang namanya niqab. Niqab. Tidak boleh pakai sarung tangan. Wa yukaffanu sabi fi thawbin wahid fi thalath ila thalathi athwab. Adapun anak kecil yang belum baligh, ya anak kecil belum baligh itu pakai satu aja sudah cukup. Ya, kalau mau tambah tiga ya tidak apa-apa. Katanya saya di sini sebenarnya anak bayi misalnya cukup pakai, atau kalau tadi laki-laki ya cukup satu aja sudah cukup, atau pakai tiga lembar lebih bagus. Kalau untuk gadis kecil gitu pakai satu gamis saja ya yang panjang, kemudian ditutup dengan dua kain kafan, tiga, jadi itu sudah cukup. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Banyak nih. Biasa. Ikat biasa. Dengan lemah lembut, yang penting tidak keras, tidak menyakiti gitu. Iya. Tapi seperti biasa. Ya, seperti biasa. Ya kan? Ikat biasa. Kalau bisa ya, jangan ini tanya yang ini dulu, jangan mandi dalam dikuburin bagaimana nanti ada kan ada masih setelah ini kan mau ini baru mau disolatin, setelah disolatin baru dimasukkan ke dalam liang lahat. Nah, liang lahat itu seperti apa? Apakah di nanti itu? Ya, satu-satu. Ya, boleh pakai yang lain. Iya, boleh pakai yang lain. Itu kan memberikan efek bersih. Iya, sekarang boleh pakai yang lain. Tidak harus. Enggak, kalau belum balik itu tidak ada aurat, Mbak. Iya. Anak kecil gitu tidak ada. Tapi kalau mau tetap ditutup lebih abdol. Iya kan? Seperti anak-anak yang umur 7 tahun itu kan ditutup kan lebih bagus daripada dia keliling-keliling tidak pakai pakaian itu maksudnya. Iya kan? Jelas. Iya. Iya. Hah? Iya. Tidak. Tidak. Tidak harus. Menyiramkannya itu kan maksudnya sekalian digosok-gosok gitu, bersihkan itu. Ya, di ininya, jangan di atas cuman jangan di cuman di atas kainnya tapi di langsung ke badannya. Ya. Jadi bukan cuma sekedar war-war tapi seperti kita mandilah, seperti kita mandi kan digosok-gosok gitu. Ya. Ya. Hah? Enggak ada. Tidak ada. Tidak ada doa khusus, tidak ada niat khusus. Tidak ada. Ya. Ya, kalau dia bukan muhrim tidak apa-apa, boleh. Ya. Enggak apa-apa. Enggak harus. Ini kan orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Tapi kalau dia sudah balik ke Indonesia bukan ihram lagi namanya. Kalau dia mau pakai silakan, tapi bukan dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Sekedar boleh-boleh saja. Dan tidak ada keterangan afdolnya. Enggak ada sunahnya. Ya, tidak ada sunahnya. Kalau mau pakai silakan. Ya, silakan, tidak ada masalah. Tapi bukan sebagai bentuk anjuran. Kalau anjuran itu kan berarti kan harus ada keterangannya, hadisnya mana, syariatnya mana. Jelas. Ya. Ya. Enggak. Tidak. Iya. Iya. Kenapa? Ya, itu lebih ngerti kan? Iya, maksudnya dari sini aja bisa nih dibuat-buat semacam sarung, semacam baju kan bisa itu. Enggak harus dijahit-jahit. Kalau mau dijahit ya bisa juga, boleh juga. Silakan. Kalau enggak ya di wahana pikir antum apa yang tukang jahit situ bukan. Ya enggak. Kalau pokoknya yang dari sini aja dibuatlah sekira-kira semacamnya. Dari ini jilbab-jilbaban, baju-bajuan dari situ enggak ada masalah. Yang tertutup. Ya, kalau mau buat di sendiri ya silakan. Tapi ini kan simpel dia dibuat-buat dari sini kan. Dibuat yang tidak rumit, sesimpel mungkin. Yang penting intinya apa? Intinya tertutup auratnya. Ya kan? Intinya tertutup auratnya semakin sempurna. Ya, makanya ada sebagian ulama mengatakan tidak pakai juga tidak apa-apa. Yang penting auratnya tertutup. Ya kan? Ya apalagi ya memang harus diakui hadisnya itu tidak terlalu kuat. Hadisnya tidak terlalu kuat. Istilahnya mutakallamun fi. Itu jadi kalau ada yang tetap pengin ya udah biasa aja misalnya 5 lembar betul-betul kain yang dilipat 5 lembar ya, silakan. Ya, silakan. Tapi kalau yang mau yang seperti kita sebutkan tadi juga tidak apa-apa. Jelas. Jadi intinya wanita itu semakin tertutup auratnya ketika meninggal dunia ataupun ketika masa hidup itu semakin afdol. Jelas insyaallah. Ya, jadi kalau memang pokoknya kita maunya 3. Silakan. Atau kita maunya 5 model kain kapan aja 5 lembar. Ya boleh aja. Ya, tidak harus pakai tadi kan. Apalagi hadisnya memang tidak terlalu kuat. Yang menyebutkan pakai gamis, pakai sarung itu. Iya. Hah? Korban mutilasi? Kata ulama cukup disiram aja, nggak perlu digosok-gosok. Nah, kan nanti hancur. Jadi sekedarnya aja supaya tidak terpecah-pecah itunya. Ya, sekedarnya saja. Yang bisa disiram, disiram. Yang enggak bisa, enggak usah. Ya. Karena itu sudah keluar daripada keumuman. Ya kan? Misalnya wal iyadzu billahi salafiyah, kelindes truk, misalnya apa ya, sekedarnya saja. Kalau disiram malah hancur-hancur ya, sekedarnya saja. Bagian-bagian yang bisa disiram, yang bisa dimandikan aja. Kalau enggak, tidak usah. Ya, otaknya misalnya. Atau isi perutnya. Enggak usah. Ya. Ya. Enggak masalah. Tidak masalah. Boleh, boleh. Asal tadi diperlakukan dengan kasih sayang. Dengan lemah lembut, dengan perasaan. Ya, itu. Jadi ketika pingin dimiring-miringkan itu sekiranya, pokoknya tetap bayangkan ketikanya, sekiranya dia ini hidup, dia ini kesakitan atau tidak. Itu maksudnya pakai perasaan. Kalau sekiranya dia kesakitan, kepelintir-pelintir gitu, nah itu jangan. Ya. Ya. Ya, pertanyaan yang bagus. Ulama sebutkan itu hukum asalnya, itu hukum asalnya itu dari hartanya dia sendiri. Makanya ketika orang meninggal dunia itu sebelum bagi warisan, sebelum bayar utang, minimal diambil dari hartanya untuk kain kafannya. Ya, itu idealnya, tapi bukan berarti itu harus. Kalau ada yang mau ngasih ya silakan. Atau kalau ada masjid yang menyiapkan, ya gak masalah. Yang penting bukan hasil curian. Ya, bukan hasil colong, bukan. Tapi yang halal. Yang paling halal, pakaian dia yang dia miliki, harta yang halal dia yang miliki selama di dunia. Sebelum meninggalnya maksudnya. Jelas? Ada lagi? Ya. Gimana? Di apa? Ah? Tadi gimana? Ya itu. Ana enggak ingat seperti itu. Yang seperti tadi. Yang seperti tadi aja. Ya. Tadi diluruskan aja. Iya. Iya. Iya. Kita lanjutkan. Boleh, turun. Nanti kalau sudah mau masuk. Ahakun nas bighuslihi wassalati alaihi wa dafni wasiyuhu bidzalik. Orang yang paling berhak memandikannya dan menyolatinya serta menguburkannya itu orang yang diberi wasiat. Ya, orang yang diberi wasiat. Siapa aja? Nanti yang memandikan saya wasiatnya siapa gitu. Ya yang kira-kira aja. Jangan yang tidak kira-kira. Nanti ana enggak mau dimandiin kalau bukan Syekh Fauzan. Ya itu enggak kira-kira namanya. Iya, yang kira-kira saja. Yang kira-kira orang-orang yang dekat dengan dia yang seperti sudah sudah sangat dekat. Kemudian kalau tidak ada yang mewasiatkan, itu bapaknya. Ini kata ulama seperti itu. Kemudian kalau tidak ada bapaknya, kakeknya. Tsumal aqrab wal aqrab. Kemudian yang paling dekat dan yang paling dekat dalam masalah asobah untuk laki-laki. Asobah ini sudah lewat di pembahasan waris, ya. Anaknya, saudaranya, pamannya, seperti itu. Kemudian wal aula bi ghusl mar'a wasiyatuha. Dan yang paling afdal memandikan wanita adalah orang yang diberi wasiat. Siapa? Ya wanita. Ya, kan yang memandikan wanita, ya laki-laki, ya laki-laki. Mungkin dia punya kerabat karib, sangat akrab, bahkan lebih akrab daripada saudara-saudaranya atau saudari-saudarinya. Maka ya itu, orangnya soleha dan lain sebagainya, itu lebih dahulukan. Ya. Kalau tidak ada, dia tidak berpesan apa-apa, dia tidak berwasiat apa-apa, ya ke ibu. Kalau tidak ada ibu, nenek. Kalau tidak ada, ya mungkin dia punya putri, dia punya saudari, dia punya bibi dan lain sebagainya. Enggak tahu siapa saja yang punya rasa kasih sayang kepadanya. Walizaujain ayyughassila ahaduhuma al-akhar. Dan bagi masing-masing suami ataupun istri boleh memandikan satu sama lainnya. Ini pengecualian. Tadi kan tidak boleh wanita memandikan laki-laki, laki-laki memandikan wanita, kecuali seorang suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dimandikan oleh istrinya. Oh ya. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Ali radhiyallahu ta'ala anhu memandikan istrinya Fatimah radhiyallahu anha. Boleh, ya, boleh, tidak ada masalah. Kemudian yang ketujuh, sifatus salati al-mayyit. Yukabbiru arba'an. Sekarang salat jenazah, takbir 4 kali. Sebagaimana hadis yang mutafakun alaih dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW sholat jenazah takbir 4 kali. Banyak hadisnya. Ada juga tambahan di atas 4, tapi yang umum dan lumrah sampai sekarang itu 4. Ya. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Laila, disebutkan itu Zaid. Karena Zaid yukabbiru ala janazah arba'an wa inna kabbara ala janazah mas'alah khamsan. Pernah suatu kali, biasanya Zaid itu takbir 4 kali. Pernah juga 5 kali. Ya. Tapi yang umum, yang sering dan sampai sekarang kaum muslimin seperti itu, keumumannya 4 kali takbir. Wa yaqra' badal ula. Setelah takbir yang pertama, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Kata Syekh, wa in qara'a suratan qasira, kalau mau baca surat yang ringkas, ya silakan, enggak juga tidak apa-apa. Summa yukabbiru tsaniya, kemudian takbir yang kedua. Wisalli ala nabi. Salawat untuk nabi. Seperti di tasyahud, seperti kita tasyahud. Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya. Tsumma yukabbiru tsalitsa, kemudian takbir yang ketiga. Baca doa. Allahumma ighfir li hayyina wa maytina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaita wa minna wa ahyil Islam wa man tawaffaita wa minna wa tawallal iman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afiyahu anhu. Wa akrim nuzulahu wa si' madkhalahu wa silu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqi minal khata' minad dunubi wal khataya kama yunaqqa thawbul abyad min dannas. Abdul Hudar khair min dariha darihi wa aran khair min ahlihi wa dakhul jannat waqi wa a'idhu min adhabil qabri wa adhabin nar wa fsahlahu fi qabri wa nawwir lahu fi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillna ba'dah. Ya, ini doa dihafalin, ya, dihafalin di Hisnul Muslim itu banyak, ya, yaitu mendoakan ya Allah ampunilah. Ini doanya umum, pertama di ini digabung doanya sebenarnya. Allahumma ighfir li hayyina, ya Allah ampunilah orang yang hidup di antara kami dan yang meninggal di antara kami, yang hadir maupun yang tidak hadir, yang kecil maupun yang besar, laki-laki maupun perempuan. Ya Allah, orang yang hidup di antara kami maka hidupkanlah di atas Islam, dan barang siapa yang meninggal di antara kami engkau wafatkan, maka wafatkanlah di atas keimanan. Ya Allah, ampunilah dia, sayangilah dia, lindungilah dia, ya, maafkanlah dia, muliakanlah tempat kembalinya, perluaslah kuburannya, bersihkanlah dia dengan air, dengan salju, dengan es, dan bersihkanlah dia dari dosa dan kesalahan sebagaimana dibersihkannya pakaian yang putih dari kotoran. Ya Allah, gantilah dia tempat yang lebih baik daripada tempatnya sekarang, maksudnya di dunia. Jadikanlah alam barzakhnya lebih baik daripada alam dunianya. Jadikanlah dia keluarga yang lebih baik daripada keluarganya yang sekarang. Masukkanlah dia ke dalam sorga, selamatkanlah dari neraka, selamatkanlah dari siksa kubur dan siksa neraka, lapangkanlah kuburannya, berilah cahaya. Ya Allah, janganlah engkau halangi kami dari pahalanya, dan janganlah engkau sesatkan kami setelahnya. Ya, ini doa, kata Syekh, digabung dari tiga hadis, ya. Digabung dari tiga hadis, ya. Thumma yukabbiru ar-rabi'ah wa yusallimu taslimatan wahidatan an yaminihi wa yustahabbu ayyarfa yadaihi ma'a kulli takbirah. Kemudian takbir yang keempat, terus setelah itu salam sekali, assalamualaikum warahmatullahi, sebelah kanan. Kemudian disunahkan untuk mengangkat kedua tangan setiap kali takbir. Ini diriwayatkan dari sebagian sahabat Rasulullah SAW dan juga berdalil dengan dalil yang umum. Ya, walaupun sebagai ulama mengatakan ini pendapat mayoritas, ya, pendapat mayoritas ulama jumhur, berdalil dengan hadis yang umum, berdalil dengan atsar sebagian sahabat yang mengatakan disunahkan untuk mengangkat kedua tangan di sepanjang takbir jenazah. Sebagian ulama yang lain tidak mensyariatkannya. Wa in kana al-mayyit imra'atan yuqal Allahumma ighfirha. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, kalau sekiranya wanitanya yang meninggal dunia adalah perempuan, maka domirnya diganti, kata gantinya. Kalau ganda ganti Indonesia kan sama, dia, ya, saya lihat misalnya Fatimah berdiri, ya, tadi dia duduk, ya, itu sama kan. Saya lihat Ali berdiri, tadi dia duduk, kan sama. Dia laki-laki, dia perempuan, sama. Tapi kalau bahasa Arab kan berbeda, hu dengan ha. Kalau untuk laki-laki hu, perempuan ha. Kata Syekh, kalau tadi laki-laki, Allahumma ghafir lahu, Kalau dia perempuan, Allahumma aghfir laha. Itu kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Wa idza kanatil janaiz isnatain, kalau sekiranya jenazahnya dua, ganti dhamirnya dua, ya mereka berdua, itu huma, Allahumma aghfir lahuma. Allahumma aghfir lahuma tadi kan, Allahumma aghfir lahu warhamhu wa afi wa anhu, tapi diganti Allahumma aghfir lahuma warhamhuma, seperti itu. Boleh kan? Lihat aja yang di Mekah itu kan, jarang satu-satu. Ya, di Mekah atau Madinah biasanya alal amwat, maksudnya itu ada lebih, kadang-kadang tiga atau lebih atau dua, diganti-ganti saja dhamirnya. Ya, kan ini kalau sekiranya banyak tiga atau lebih di atas Allahumma ighfir lahum pakai hum. Ya. Kalau sekiranya tidak tahu, lihat tiba-tiba sudah hampir terlambat kan, masbuk misalnya, tidak tahu laki-laki atau perempuan, ya. Ini kata Syekh. Tidak masalah pakai hu atau ha, tergantung niatnya, domirnya seperti apa. Kalau dia niatkan, walaupun perempuan itu bisa kena, perempuan mayit, ya kan? Atau boleh Allahumma fir lahu, atau kembalinya ke jenazah, jenazah kan mu'annas. Ini sekedar bahasa saja. Sebenarnya Allah Maha tahu apa yang kita doakan. Nggak akan meleset itu yang kita doakan, nggak akan meleset ke orang lain gitu, insya Allah, kalau doanya penuh dengan keikhlasan. Amma idza kana faratan, kalau sekiranya anak kecil yang belum berdosa atau mungkin bayi gitu kan, atau meninggal, lahir meninggal gitu, ini ada tambahan Allahumma ja'alu faratan wa dhuhuran liwalidayhi wa syafi'an mujaban, Allahumma taqil bihi mawazinahuma wa azim bihi ujurahuma wa alhiku bi salis salafil mu'minin wa ja'alhu fi kafalati Ibrahim wa qihi bi rahmatika azabal jahim. Yang didoakan orang tuanya karena dia tidak berdosa, disebutkan di sini hadisnya, disebutkan di sini doanya, maksudnya hadisnya wasaq wasaq yusalla alaihi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirah war rahmah, yang apa namanya lahir sebelum waktunya, apa, prematur, meninggal, ya, keguguran, meninggal. Ini ada hadisnya di Shahihan Al-Syalbani dalam Irwa, itu disolatkan kemudian didoakan untuk kedua orang tuanya dengan maghfirah dan rahmah supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian ulama kasih siyak seperti ini, sebagaimana dikatakan, sebutkan Syekh bin Baz, ya Allah, jadikanlah dia faratan wa dhukhran liwalidayhi, yang mendahului kedua orang tuanya, membimbing orang tuanya ke sorga, dan sebagai perbendaraan bagi orang tuanya, dan memberikan syafiat, syafaat untuk kedua orang tuanya. Ya Allah, perberatlah pahala kedua orang tuanya. Ya Allah, gabungkanlah dia ke kelompok orang-orang kaum mukmin yang terdahulu dari kalangan umat ini, ya Allah jadikanlah dia di bawah asuhan Nabi Ibrahim, ya Allah selamatkanlah dia dan kasih sayangmu dari neraka Jahim. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, ud'u Allah liwalidayhi ayaj'aluhuma faratan wa ajran. Intinya doakan kedua orang tuanya, kemudian minta kepada Allah dijadikan dia sebagai pahala untuk kedua orang tuanya. Wa sunnah ayyakifal imam hida'a ra'si rajul. Yang sunnah seorang berdiri sejajar dengan kepala kalau sekiranya mayitnya laki-laki. Kalau sekiranya perempuan di tengah-tengah. Ada hadisnya ini. Ini baik orang kecil, orang tua maupun anak kecil. Wa ayyakun ar-rajul. Kalau sekiranya jenazahnya ada beberapa orang, boleh sekaligus. Tapi yang paling dekat ke imam itu laki-laki. Tiga misalnya, satu laki-laki, dua perempuan, satu yang laki-laki yang terdekat dengan imam, deretkan gitu. Sebenarnya diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar pernah menyolati 9 sekaligus. Dan yang paling dekat ke imam itu laki-laki, baru kemudian wanita. Kalau sekiranya ada bersama mereka anak kecil, tapi laki-laki sama perempuan, ya berarti anak kecil laki-laki tersebut dibandingkan perempuan, kemudian baru perempuan, kemudian baru anak kecil perempuan. Sebagaimana diriwayatkan dari Ammar Maula Bani Hashim, disebutkan dihadiri oleh jenazah dihadiri oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Abbas serta Abu Hurairah dan Abu Qatadah. Jadi ada jenazah perempuan dan anak kecil laki-laki, maka anak kecil laki-laki kedepankan mendekat imam. Ya, perempuan setelahnya. Paham kan? Iya. Wa yakunu ra'sus sabi, tapi kepalanya, tadi kan kalau tengah-tengah dan kepala. Kalau laki-laki, anak kecil laki-laki sejajar dengan kepala laki-laki. Ya. Adapun perempuan agak digeser sedikit. Tengahnya sejajar dengan kepalanya, paham? Biar pas laki-laki di kepala, perempuan di tengah, paham kan ini? Digeser, ada di kan kita sholat di sini, itu kan misalnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling dekat laki-laki. Di mana kita sholatnya? Di kepalanya, ya kan? Di terus kemudian ada anak kecil laki-laki, ya, sejajar nggak ada masalah. Tapi kalau dia perempuan, dimajukan sedikit, maksudnya digeser sedikit supaya pas tengah-tengah, paham kan? Nah, digeser sebelah sini supaya pas tengah-tengah. Kan sunahnya seperti itu, iya. Wa yakuna al-musallun jami'an khalfal imam illa yakuna wahidan lam yajid makanan khalfal imam fa innahu yaqif an yamini. Orang dan jemaah itu semuanya di belakang imam, kecuali kalau dia lihat kok tidak ada celah, sempit, ya enggak apa-apa dia di samping imam. sebelah kanan. Tapi hukum asalnya dia di belakang imam. Ini sholat. Yang berikutnya sekalian, mengkafankan, menguburkan. Al-masyru' ta'miqul qabri ila wasti rajul. Disyariatkan untuk mendalamkan kuburan. Ya, dalam, ya sedada lah gitu. Karena Rasulullah bersabda, ihfiru wa ausi'u wa amiku. Kalau ngubur itu agak dibuat, jangan sempit-sempit. Itu kan yang masuk bukan cuma jenazahnya, tapi orang yang menguburkan juga ikut masuk, biar ada celah. Apalagi ternyata yang meninggal dunia badannya besar, ya kan susah nanti, malah dikasih space yang cukup besar gitu. Ya lihat kondisinya, lihat itu, perlu ketahui kan. Kasih kabar, kasih tahu, ini yang meninggal dunia beratnya 180 kilo. Ya bayangin, ya kan? Jangan dibuat sama dengan yang beratnya 50 kilo. Ya kasih lebar. Masa diteken-teken supaya masuk? Ya itu kan rasional lah. Karena pengalaman itu sangat mengerikan. Dipaksakan harus sama gitu. Ya kan? Logikanya kan gitu. Orang triple XL ya kan, atau 5 XL, ya bukan double XL lagi, sudah 5 dia, masa mau dipaksakan sama dengan ukuran yang S atau M, ya kan, subhanallah, gak masuk akal itu. Jadi konfirmasi dulu, ini yang meninggal 180 kilo loh, kira-kira seperti apa, jangan dipaksakan sama dengan yang 50 kilo. Akhirnya apa? Akhirnya di agak ditekan-tekan supaya dia masuk ke dalam kuburannya. Ya. Lubang kuburannya aja enggak muat, mau dimasukin ke lahatnya. Iya kan? Itu jadi dibuat sunahnya dilebarkan. Jangan terpatok dengan yang sudah ada, ya, manusia kan beda-beda. Seperti itu. Walam ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam haddun fi ta'miq, memang tidak ada keterangan dari Rasulullah sallam semeter lebarnya atau semeter, kembali kepada kebutuhannya. Dalamnya juga tidak ada keterangan seperti itu. Ada dalamnya, ada yang mengatakan sekepala. Sekepala juga kepalanya siapa? Ya. Kepalanya yang tinggi 2 meter, kepalanya yang 170, yang 150, tidak ada. Ya, ini kembali kepada ijtihadnya lah. Ada yang kepusar, enggak ada keterangan seperti itu. Diriwayatkan dari Umar, Umar kan besar tinggi. Dia berwasiat untuk kuburannya itu setinggi ini. Setinggi dia. Dan lebarnya juga segini, ya. Pesannya, wasiatnya, intinya kata Syekh, kalau intinya cukup kadar dia tidak mengeluarkan bau-bauan lagi. Wa yakuna fi lahdun min jihatil qiblah. Kemudian arah kiblatnya dikasih lahat, liang lahat. Ya, liang lahat itu liang yang miring sejajar dengan arah dinding kiblatnya. Setelah didalamkan, dibuat di bagian bawah itu liang lahat yang mengarah ke kiblat. Nanti jenazah masuk ke sana. Paham kan ini? Paham enggak? Ya, saya pikir semuanya sudah tahu liang lahat. Jadi liang lahat itu liang yang menempel ke dinding, bagian yang paling dasar yang menempel ke dinding kiblatnya. Ya. Jangan dibuat rumit, biasa sederhana aja. Ya, seperti itu. Iya. Iya, tapi bukan di tengah. Kalau di tengah namanya syak. Yang sunnah itu yang mepet ke dinding kiblat. Itu namanya lahat. Dia yang lahat. Nanti itu jenazahnya dimasukkan ke situ. Lahat, kenapa dia lahat? Lahat, lahat. Itu artinya nyerong. Enggak pas di tengah. Iya, lahat itu nyerong. Ya, melenceng. Tidak pas di tengah. Kata Rasulullah, Allah dulana wa syaqqu li ghairina. Yang untuk umat Islam itu disunnahkan buat lahat. Kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan. Karena di sebagian tempat itu tanahnya berpasir. Kalau kita gali, itu terbis dia. Nah, kalau sudah kondisi seperti itu ya dibuat di tengah-tengah ya mau gimana lagi. Tapi yang sunnahnya selama tanahnya itu memang bagus, dibuat nyerong sedikit bagian arah kiblat, tidak terbis, enggak apa-apa. Tapi kalau dia khawatir terbis, maka dibuat di tengah. Syak namanya. Yang sunnah lahat. Kemudian wajal mayit ala jambil aiman. Kemudian dijadikan jenazah itu berbaring di pinggang kanan menghadap kiblat. Ya, seperti itu. Ya. Hadisnya dihasan oleh Syalbani, wahstihlalul bayyitil haram kiblatikum ahya'an wa amwatan. Jadi menghadap ke Ka'bah, kiblat itu kiblatnya untuk yang hidup maupun yang mati. Kiblatnya untuk yang hidup maupun yang mati. Wa tuhallul aqdul kafan wala tunza bal tutrak. Ada riwayat dari sebagian salaf, dari sebagian tabi'in, dan ini ma'ruf di kalangan salaf, kata Syekh Fauzan, kata Syekh Abdul Razak. Ikatannya, tadi kan kita ikat, itu dilepas ikatannya. Dilepas. Ikatan-ikatannya itu. Tapi gak usah dicabut, dibiarkan aja. Ya, gak usah dicabut. Dibiarkan, nggak usah dibuat jimat. Ini kan ada orang kan, untuk sakti ilmunya itu kan, ambil tali yang ikat pocongnya itu, nanti dijadiin jimat. Ya. Dibiarkan saja, jangan ya dibuka, tapi dibiarkan, nggak usah dibawa pulang, biarkan situ. Wala yukshafu wajuhu, dan tidak perlu dibuka mukanya, dia perempuan atau laki-laki, karena tidak ada dalil pensyariatan untuk dibuka mukanya. Tapi kalau keterangan ikatannya dibuka, makanya ikatannya jangan diikat mati. Tahu kan ikat mati dibuat simpul itu loh. Kalau dulu ikut pramuka, tahu kan bagaimana nyimpul-nyimpul, tapi yang enggak mati. Ya, bisa dilepaskan kembali. Bukan ikatan mati gitu. Ya, ikatan yang kalaupun diseret lepas lagi dia. Kalau ikatan mati kan harus digunting dia. Ini enggak ikat yang seperti itu. Simpulan. Jadi dibuka tapi tidak harus disingkap mukanya. Karena tidak ada dalilnya. Tsumma yunsabu alaihi laban wa yutayyan hatta yathbut wa yaqihi turab. Kemudian ini kan menghadap kiblat. Ini di dalam ruang liang lahat gitu kan. Ini kan berarti di sini sudah dinding lahatnya. Di sini kan masih ada space. Ya kan? Space yang arah belakangnya, arah timurnya. Ini kan sejajar masuk dia. Apa namanya? dasarnya seperti ini. Ini kan dibuat lebih rendah lagi, sejajar seperti ini. Kemudian ini kan ada lubang. Itu dikas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu itu pakai laban. Laban itu bata tapi yang bata kering tapi yang apa namanya belum dibakar. Ya, besar-besar kan, nutup dia. Tutup. Iya. Terus dirapatin dengan tanah yang basah supaya mantap nanti. Kalau kita kan pakai papan ya enggak apa-apa. Pakai papan untuk nutup liang lahatnya. Iya. Kalau papan kan susah, enggak ada di Arab. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang Arab enggak ada pohon jati atau apa gitu. Yang ada cuma laban aja. Laban gitu. Paham ini? Ganjil apa? Oh iya, enggak masalah. Ya, tidak masalah. Biar enggak oleng dia. Enggak teguling. Kenapa dikatakan tadi kan ditutup supaya tidak nanti ketika diuruk itu kan enggak langsung berjatuhan ke badannya. Jadi ada space. Dia terlindungi dari tanah yang urukan nanti. Ya. Sebagaimana disebutkan dari Sa'd bin Abi Waqqas ketika meninggal dunia, dia katakan sebelum dia meninggal nanti aku pesan, kata dia, elhadu lilahdan wansibu alil laban al-labin wansibu alayya al-labin nasban al-labin, bukan laban, al-labin kama su'i Nabi Rasulullah SAW. Ini nanti kalau aku meninggal dunia tolong buatkan aku liang lahat kemudian ditutupi pakai laban. Laban itu kalau kita pakai papan. Fa in lam yatayassar bi ghairi dhalika min alwa au ahjar au khashab. Kalau enggak ada ya. Kalau tidak ada ya apa? Ya apa aja lah. Dari papan atau kayu atau bambu atau apa saja. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yuhalu alaihi turab. Ya. Cukup. Kemudian diuruk tanah tadi, bukan tanah baru, tanah yang bekas kita gali liang kuburnya. Wa yustahab ay yuqal inda dzalika bismillah wa ala millati rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita nguruk, diuruk. Ya. Baca bismillah wa ala millati rasulillah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza adkhala mayyitul qabr bismillah wa ala millati rasulillah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menguruk jenazah menguruk apa namanya? Benar, menguruk gitu. Iya, menimbun. Iya, menimbun lubangnya lagi, memasukkan kembali tanah yang tadi digali, itu baca bismillah wa ala millati rasulillah. Wa yarfa'ul qabra qadra shibrin. Sekedarnya saja. Jadi itu kan pasti ada sisa. Iya kan? Enggak mungkin datar. Kan volumenya kan sudah terisi dengan liang lahat. Nah, sekedar liang lahat itu jadinya sekedar sejengkal saja. Kurang lebih shiver tanahnya gitu. dibuat seperti punuk itu. Wa yudha'u alaihi hasba intayasara dalik. Kalau bisa dikasih kayak semacam kerikil-kerikil supaya enggak, kalau hujan tuh kemana jadi hilang dia tanahnya. Kalau ada, kalau enggak apa-apa. Wairus wairasu bil ma. Ah, ini tekstur tanah Arab itu sedianya setelah selesai itu disiram air. Disiram air. Kalau kita disiram air becek karena memang sudah tanahnya berair. Nah, jadi tekstur tanah-tanah tertentu kering kan di tanahnya. Ada angin terbang-terbang dia. Makanya disiram. Zzzz, gitu. Supaya tidak terbang-terbang. Kalau kondisi tanah kita ya sudah terlalu banyak air ya, enggak perlulah disiram-siram lagi ya, kecuali lihat kembali kepada tekstur tanahnya. Wala ba'sa bi ta'limi bihajar, tidak masalah dikasih tanda dengan batu. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW memberi tanda kuburan Utsman bin Maz'un dengan batu. Ya. Kemudian wa yusra lil musayyi'in ay yakifu indal qabri. Disyariatkan bagi orang yang hadir untuk tidak langsung pulang, duduk sejenak untuk mendoakan si mayit. Rasulullah SAW apabila selesai menguburkan jenazah, duduk, enggak langsung pulang. Apa kata beliau? Istaghfiru li ahikum was'alulahu tathbit fa'inahul an yus'al. Mohonkan kepada Allah agar saudara kalian ini diampunkan dosanya, dan mohonkan kepada Allah agar dia diberikan kekuatan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, dan dikarenakan sekarang dia sedang ditanya. Sebagaimana hadis Utsman bin Affan. Karena Nabi SAW idza faragha min dafnil mayyit. Rasulullah SAW kalau selesai menguburkan itu pasti diam sejenak, berdiri sejenak di situ. Berdoa kepada Allah SWT. Kemudian yang kesembilan, yusra liman lam yusalla alaihi ay yusalli alaihi ba'da dafni. Ala ayyakuna dhalika fi hududi syahrin fa'aqal. Fa'inkanatil mudda akhtar lam tushra'i salati ala al-qabri. Lianna ulam yungkali Nabi SAW anusalla al-qabri ba'da syahrin dafnil mayyid. Kalau sekiranya tidak sempat menyolatinya, datangnya terlambat, ya, belum sempat menyolati jenazah, maka boleh menyolatinya di sisi kuburannya. Ya, sisi kuburannya, ya, menjadikan kuburannya antara dia dengan kiblat. Karena Rasulullah pernah melakukan seperti itu. Ini sholat jenazah, enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu sholat yang selain jenazah, yang ada ruku dan sujudnya. Ya kan? Sholat jenazah kan tidak pakai ruku dan sujud. Tidak masalah. Terus sholat jenazah itu intinya mendoakan si mayit, mendoakan si mayit agar diampuni oleh Allah SWT. Kata Syekh bin Bas, batasan sebulan. Kalau lewat sebulan enggak usah. Tapi ada sebagian ulama yang lain mengatakan bukan, boleh lebih daripada sebulan. Selama ketika orang tersebut meninggal dia min ahli taklif. Paham ini? Paham? Maksudnya selama dia, ketika dia meninggal, orang yang meninggal tersebut, dia itu sudah mukallaf, sudah baligh dan akil. Paham? Artinya kalau yang meninggal itu meninggalnya 250 tahun yang lalu, dia kan masih belum ada. Atau ketika orang yang meninggal dianya masih bayi. Nah, ini tidak. Ya, sepakat para ulama maksudnya itu tidak. Ya, tidak disolatkan di sisi kuburannya. Ya. Paham ini? Jadi misalnya, kebetulan kemarin tidak sempat pulang kampung, ternyata selisihnya 3 bulan yang lalu. Ya. Nah, ini sebagian ulama mengatakan ya boleh. Ya, tidak, bukan karena tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW kalau lewat dari sebulan tidak boleh. Ini cuman kejadian. Kejadian kebetulan Rasulullah SAW pernah menyolati jenazah yang sudah sebulan dikubur. Ya. Bukan anjuran atau larangan kalau lebih dari sebulan. Ini pas kebetulan sebulan. Paham? Ya. Sehingga Rasulullah tidak mengatakan kalau lebih dari sebulan tidak boleh, enggak ada. Bukan itu maksudnya. Namanya waqi'atul lain. Iya. Artinya kalau seminggu kebetulan seminggu berarti seminggu. Ya, juga bukan seperti itu. Ya, mungkin yang lain-lainnya itu pembahasan lain. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Dikeringkan. Atau dicari yang lain. Dicari yang lain. Ya. Dicari yang lain. Kalau dicari yang lain juga seperti itu juga. 2-3 kali ya udah ya apa boleh buat. Dikasih di tidak masalah. Ya dikuras-kuras gitu ya. Atau ditutup ininya mata airnya ada. Kenapa dia ada air? Ada mata airnya kan berarti. Sawah, oh ya, ya di semaksimal mungkin. Fattaqullaha mastata'tum, ya bertakwa semampunya. Ya, artinya kalau memang bekas sawah, berarti mau cari 10 lubang ya tetap berair dia. Ya, ya. Artinya fattaqullaha mastata'tum bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semampunya. Ya, ya. Tegak. Ya. Ya diusahakan tegak. Ya seperti hah? Iya, ganjel, diganjel. Kasih bantal. Bantalnya bantal-bantalan dari tanah. Iya. Supaya jangan gini. Pokoknya kondisi dia nyaman lah. Seperti kalau kita tidur miring, itu kan enggak nyaman. Kalau enggak diganjel sininya. Ganjel lah sekedarnya dari tanah. Ya, jelas. Ya. Hah? Beli dari PDAM. Iya ya. Tapi itu kan jarang. Maksudnya kalau seandainya tidak ada air, ya luar biasa. Bisa mati semua yang ikut mandiin. Ya kan? Ya mungkin meninggalnya di gurun pasir gitu kan? Tahu-tahu ada pesawat landing darurat di gurun pasir, gurun Sahara gitu misalnya. Terus nggak terjangkau sama radar, sekian lama mati satu-satu gitu kan? Ya, jumhur ulama mengatakan ditayamumkan. Ya, ya. Tapi ya tadi saya katakan itu. Kasusnya seper berapa ya hampir nggak pernah terjadi lah. Kok bisa nggak ada airnya sama sekali? Apalagi Indonesia. Ya, sepaling parah-parahnya Gunung Kidul masih banyak juga air. Ada pernah ngisi pengajian di sana masih nyaman juga. Ya, separah-parahnya Indonesia masih ada air. Ya, kalau nggak ada ya tadi tayamumkan. Kalau tidak ada. Doakan Iya doa ya. Mau doa, mau dibacakan lagi doa jenazahnya juga enggak masalah. Ya, yang penting kata Rasulullah SAW, "Udu'u li akhikum ya at-tsabit, wastaghfiru li akhikum wad'u lahu at-tsabit, fa innahu an yus'al." Intinya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudaramu ini, saudara kalian diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti mendoakan supaya si mayit diampunkan. Kemudian mendoakan supaya si mayit dikokohkan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Jelas, Saudara? Iya. Iya. Hah? Pada saat terus janinnya hidup. Itu kembali kepada tim ahli. Bisa enggak dipastikan anaknya betul-betul hidup? Ya. Itu kan sekarang kan sudah canggih lah itu. Dokter-dokter bisa prediksi lah, prediksi, wah ini 99% kalau di sesar bayinya hidup, ya selamatkan. Tapi juga jangan 50-50 gitu. Nah, ini enggak boleh gambling dalam hal kaitannya seperti ini. Ya kalau memang kemungkinan besar di sesar bayinya selamat, selamatkan. Ya, karena ada nyawa di situ. Tapi kalau cuma gambling, apalagi cuma kesempatannya 30%, ya udah enggak, tidak. Saya pikir ini rananya ranah tim ahli, ya, ranah tim ahli. Ya, yang mengerti lah kondisi janinnya seperti apa, kondisi kesempatan hidupnya seperti apa. Jelas insyaallah. Iya. Ya. Sholat gaib itu tidak setiap saat, tidak setiap saat sholat gaib, karena Rasulullah dan para sahabatnya tidak setiap saat. Misalnya apa? Misalnya sekian banyak sahabat itu kan tidak menyatu dia. Maksudnya tidak menyatu, berpencar-pencar. Ada sahabat yang nanti tinggal di Mesir, ada sahabat yang nanti tinggal di Yaman, ada sahabat yang nanti tinggal di mana-mana, di Irak, di ini. Ya kan? Itu tidak ada keterangan ada sahabat meninggal di Mesir yang di Yaman sholat gaib. Tidak begitu. Ya, jadi dikatakan oleh ulama, ada khilaf antara ulama. Jadi yang paling tengah-tengah adalah pendapat yang mengatakan kalau di suatu negeri sudah disolatkan, ya sudah cukup. Ya, kecuali kalau misalnya ada permintaan dari hukuma pemerintah dan lain sebagainya, atau tokoh dan lain sebagainya, itu ada, ya silakan. Adanya simple lah. Yang di, ada keterangan dari Rasulullah SAW itu yang suruh itu, Najasyi itu memang tidak ada yang menyolatkan, ya, disolatkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ulama menyebutkan, banyak dari kalangan ulama mutakhirin, kalau sekiranya ada anjuran dari ulama atau anjuran dari pemerintah muslim, maka ya ya tafadhal, silakan. Ya. Arti kan, tapi tidak semua orang disolatkan jenazah. Disolatkan apa? Solatkan gaib. Ya. Iya, yang lebih hati-hati seperti itu. Yang lebih hati-hati sesuai dengan yang ada keterangan dari Rasulullah SAW. Perihal penamaan, kebanyakan ulama berdalilkan dengan hadis larangan dari Rasulullah SAW untuk menulis-nulis di atas kuburan. Ya. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah taala, kalau bentuk tulisannya sekedar nama dan kematian, ini tidak apa-apa. Yang jadi masalah seperti orang-orang jahiliyah itu kalau mereka nulis itu dia pasti tulis, oh dia jasanya ini dia sudah ini tulis gitu loh. Jadi semacam dibuat sejarah di atas nisannya. Ya, tapi kalau mau hati-hati ya tidak ditulis lebih bagus. Kalau ditulis sekedarnya namanya saja sebagian ulama membolehkan. Ya. Alasannya seperti itu. Ada lagi? Hah? Ya? Ganjil. 3 atau 5 atau 7 sekiranya aja. Iya. Hukum asalnya itu innallahu yuhibbul witr. Hadisnya mengatakan Allah mencintai yang ganjil-ganjil. Ya. Makanya buka puasa korma ganjil, ya kan? Tadi pakai kapan ganjil, memandikan ganjil, surat witir ganjil kayak gitu-gitu. Ya, hukum asalnya ganjil. Ya. Ya sekedarnya aja, sekedar kasih istilahnya sepatah dua kata, ya sekedarnya aja, nggak ada masalah. Ya, tapi bukan bentuknya niyaha seperti orang-orang jahiliyah menyebutkan sederet bintang jasa dan lain sebagainya itu enggak, sekedarnya saja. Ya. Ya. Hah? Yang menurunkan airnya memasukkan ke dalam tiang itu yang semalam. Oh iya, ada hadisnya. Tidak. Enggak perlu. Bukan tidak perlu, kalau mau mandi silakan, orang kotor. Mandi biasa aja ya. Tapi bukan sebagai sunnah. Ya, karena hadisnya tidak sahih itu. Yang anjuran mandi hadisnya tidak sahih. Anjir. Tapi kalau mau mandi ya silakan. Orang enggak nguburin aja boleh mandi apalagi habis nguburin kan kotor-kotor gitu. Ya, jelas. Iya. Gimana? Oh iya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Boleh. Salat jenazah idealnya tuh di lapangan, tapi ya kalau enggak ya di mana aja. Di masjid atau di rumah boleh. Iya. Ada lagi? Sekali-sekali enggak ada masalah. Ya, cuman bukan dijadikan sebagai keharusan. Ya. Kalau dari sunnah Rasulullah SAW, tidak ada keterangan setelah sholat, doa lagi. Justru doa itu di dalam sholat. Jangan-jangan enggak doa tadi di dalam sholat. Ya kan? Atau ngelantur dan lain sebagainya. Justru sholat jenazah itu untuk mendoakan si mayit. Ya inilah dia. Doa itu yang kita lihat kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kalau kita perhatikan dari sunnah Rasulullah SAW, doa itu di dalam ibadah. Ibadah belum selesai itu berdoa. Ya, di ibadah belum selesai itu berdoa, tempatnya berdoa. Termasuk doa jenazah itu di dalam sholat, ya, di takbir yang ketiga itu setelah baca selawat, ya kan? Takbir kedua baca selawat, takbir ketiga doa, ya seperti itu. Ah, satu lagi, Ana mau pulang nih. Iya, ya. Iya nggak apa-apa, tidak apa-apa. Ya. Tiga atau apa yang tidak masalah, lihat kondisi jenazahnya juga, lihat kondisi jamaahnya juga. Kalau jamaahnya sesak semasjid ya, ya seperti biasa. Terus tinggal dirapat-rapatkan saja, karena tidak harus, karena tidak ada ruku dan sujud kan, sehingga tidak harus ada space untuk sujud ataupun ruku. Ya. Jelas. Ya, ya satu lagi. Ya. Nah itu bid'ah. Ya, bid'ah tidak ada landasannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditalkinkan setelah dikubur, diazankan. Itu kan ibadah. Ibadah itu kan harus ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia termasuk ke dalam bid'ah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini membawa keberkahan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufik. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.